الكرة. اتفضل. علم النفس الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بالظنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Khawani bidin a'azakumullah. Di ayat yang ke-15 sampai akhir dari surah At-Takwir, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang yang merupakan makhluk ciptaannya. Dan bintang-bintang ini mungkin kecil di pandangan kita, tapi besar dan lebih besar dari planet bumi kita. Barakallahu fikum. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang ini yang ada di langit, yang nampak oleh kita dan yang tidak nampak oleh kita. Karena keterbatasan kemampuan penglihatan kita, karena kita ini manusia dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala serba keterbatasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah ciptakan badan kita, penglihatan kita, pendengaran kita dengan keterbatasannya dan kelemahannya. Barakallahu fikum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa khuliqal insanu da'ifa. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam kondisi lemah. Baik. kekuatan yang dimiliki, sekuat apapun yang dimiliki oleh manusia ini berada di antara dua kelemahan. Kelemahan ketika dia dicipta oleh Allah SWT pertama kali, ketika dia keluar ke alam dunia ini, dan ketika dia sudah tua renta. Allah telah menyatakan ini dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum min da'fin, thumma ja'ala min ba'di da'fin quwa, thumma ja'ala min ba'di quwatin da'fa wa syaiba. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dalam kondisi lemah, kemudian berangsur-angsur Allah berikan kekuatan kepada kalian. Boleh jadi anda mengatakan diri anda sebagai orang kuat perkasa, tapi begitu diberi umur lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali anda menjadi orang lemah. Kemudian setelah kami jadikan kalian kuat, kami menjadikan kalian lemah kembali, tua, renta. Baik. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang yang ada. Di sini katakan, Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas, dengan penafsiran yang banyak dari para ulama ahli tafsir kita. Di sini dikatakan, aqsamallahu ta'ala bin nujumil mukhtafiyati anwaruha nahara aljariya wal mustatira bi fi abrajiha. Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang bersembunyi atau tidak nampak cahayanya di siang hari. Ada sebenarnya bintang, barakallahu fikum, di siang hari ini, cuman karena adanya matahari yang lebih terang, maka dia pun tidak nampak. Begitu terbenam matahari, mulailah nampak bermunculan sekian banyak bintang-bintang. Barakallahu fikum. Al-jariya wal mustatira fi abrajiha. Dan bintang-bintang ini ada yang bergerak sesuai dengan garis poros yang Allah SWT kehendaki. Barakallahu fikum. Ada yang sawabit, ada sayyarat, ada yang tetap di posisinya, dan ada yang senantiasa bergerak ke sana kemari. Terbit dan terbenam sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah dengan bintang-bintang ini. Wa idzal, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas, yang senantiasa bergerak. Wal laili idza as'asa, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malam ketika menjadi gelap gulita. Anda dengan tenangnya bisa beristirahat. Waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian untuk kalian beristirahat. Barakallahu bikum. Ibaratnya kalian ditutupi oleh sesuatu. Yani malam gelap gulita, tidak nampak kalian. Maka pada saat itulah saatnya untuk kita istirahat, menenangkan diri, memulihkan tenaga, untuk besoknya biiznillah tabaraka wa ta'ala kita akan kembali bugar untuk beraktivitas kembali, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wal laili idza 'as'asa was-subhi idza tanaffas," dan demi subuh ketika dia memancarkan cahayanya. Subhanallah. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk ini, barakallahu fikum, yang sangat besar. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk ini memiliki keistimewaan sehingga Allah bersumpah dengannya. Kemudian Allah mengatakan, innahu laqawlu rasulin karim. Subhanallah. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu laqaulu rasulin karim, dinisbahkan Al-Quran itu kepada Rasul karena mereka lah yang membawanya, menyampaikannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa Al-Quran kalamullah minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat min sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Baik, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, disampaikan kepada Jibril dan Jibril menyampaikannya kepada Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam, dan beliau alaihi salatu wassalam menyampaikannya kepada umat ini. Innahu laqawlu rasulin karim, dinisbahkan ke Rasul karena sebagai penyampai. Barakallahu fikum. Innahu laqawlu rasulin karim, sungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan yang disampaikan oleh Rasul Al-Karim dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, siapa Rasul Karim ini? Utusan yang mulia ini, karena ada dua utusan yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Utusan dari kalangan malaikat, yakni Jibril, dan utusan dari kalangan manusia, yakni Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dua-duanya disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat amanah. Innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya ucapan ini ucapan yang dibawa oleh Rasul yang mulia. Barakallahu fikum. Bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy yang menyatakan bahwa telah datang syaitannya. Bukan syaitan yang membawa, karena syaitan tidaklah mungkin membawa Al-Quran ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tanazzalat bisyayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un." Bukan syaitan yang membawa Al-Qur'an ini. Dan tidak pantas untuk dibawa oleh syaitan Al-Qur'an ini. Dan mereka tidak mampu untuk membawa itu. Terus siapa yang membawanya? Allah telah menegaskan, "Innahu laqaulu rasulin karim." Ucapan yang dibawa oleh Rasul yang mulia, Jibril alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan Jibril dengan keistimewaan ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyifati Jibril, diquwatin, yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa negeri kaum Sadum yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu melalui ujung sayapnya Jibril, diangkat ke langit. Barakallahu fi, sampai lolongan anjingnya kedengaran oleh para malaikat, kemudian dihempaskan lagi ke bawah. Hanya ujung sayapnya. Baik, sementara beliau diberi 600 sayap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap sayapnya terbentang menutupi ufuk. Bagaimana dengan 300? Nah, 600. Barakallahu bikum. Di kuwah, dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Inda dil arshi makin, memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pemilik arsh. Kedudukan istimewa yang dimiliki oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Taib, bisa beliau melewati satu tempat yang tidak bisa dilewati oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Karena kedudukan Jibril muta'in. Jibril adalah makhluk dari kalangan malaikat yang dicipta oleh Allah dengan keistimewaannya, muta'in, senantiasa ditaati oleh para malaikat. Barakallahu fikum. Ditaati dan sangat dihormati oleh para malaikat-malaikat yang lainnya. Karena malaikat juga memiliki tingkatan-tingkatan dan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. di quwwatin 'inda dil 'arsyi makin. Ini keistimewaan Jibril alaihi salatu wassalam, muta'in thamma amin. Muta', dia sangat ditaati dan dia sangatlah terpercaya, amanah. Baik, sehingga tidak mungkin beliau menyembunyikan apa yang mestinya disampaikan kepada Rasul dari kalangan manusia ini. Pokoknya semua apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan, disampaikan semuanya, tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Pokok apa yang diperintahkan untuk disampaikan, itu yang disampaikan. Amanah. Barakallahu fikum. Dan amanah ini adalah sifat yang sungguh sangat agung. Barakallahu fikum. Dan sifat inilah yang disematkan oleh orang-orang Quraisy untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Taib. Ketika orang-orang Quraisy membongkar Ka'bah karena mereka mendapati butuh perbaikan, barakallahu bikum, merehab kembali, tentunya harus dibongkar kemudian dibangun ulang. Selesai mereka membangun, mereka pun berselisih siapa gerangan yang paling berhak untuk menempelkan kembali, meletakkan ulang Hajar Aswad di tempatnya. Setiap kabilah merasa bahwa dialah yang lebih berhak dari yang lainnya, sehingga terjadilah perselisihan. Kemudian mereka sepakat untuk menjadikan siapapun yang pertama kali yang mereka dapati masuk ke dalam masjid, maka mereka harus rela untuk menjadikannya sebagai hakim, apapun yang menjadi keputusan dan kebijakannya. Maka barakallahu fikum. Begitu yang muncul adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam yang saat itu belum diangkat menjadi seorang rasul, mereka langsung mengatakan radhina bil amin, radhina bil amin. Kita ridha dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Barakallahu fikum. Mereka mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat amanahnya yang sungguh sangat luar biasa. Baik. Karena seorang ketika diberi kepercayaan kemudian nampak khianat, orang tidak akan lagi mau percaya terhadapnya. Minimal ragu. Barakallahu fikum. Ragu. Dan yang namanya barakallahu pengkhianatan, barakallahu fikum, nampak atau tidak nampak akan berbekas pada orang yang melakukannya. Karena kejelekan itu menampak, barakallahu fikum, di wajah dan sikap pelakunya. Walaupun dia berusaha untuk menyembunyikannya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari sifat-sifat buruk. Dan semoga Allah menghiasi diri kita dengan iman wa taqwa dan amal saleh serta akhlak-akhlak mulia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memuji rasulnya dari kalangan malaikat muta'in thamma amin. Sehingga betul-betul apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salatu wasalam benar adanya. Tidak ada yang dikurang-kurangi dan tidak ada yang ditambah-tambah. Amanah. Baik. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala memuji rasulnya dari kalangan manusia. Ini harus kompak, klop. Allah Subhanahu wa taala menyatakan waman asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang lebih jujur, lebih benar ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kejujuran dan keamanahan Jibril alaihi salatu wasalam. Dan juga Allah menyatakan tentang keamanahan dan kejujuran Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasalam. sehingga apa yang sampai kepada kita juga menjadi sesuatu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kemurniannya sampai hari kiamat. Jadi apa yang kita baca itulah yang merupakan kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kami pula yang akan menjaganya. Ketika Jibril membawanya dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam, dan ketika Rasul menyampaikannya kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, dan para sahabat membukukannya, menulisnya sesuai dengan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjamin kemurniannya sampai hari kiamat. Barakallahu bikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma sahibukum bimajnun, dan bukanlah sahabat kalian ini, teman kalian, saudara kalian ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk orang gila. Beliau bukan orang sakit. Barakallahu fiik. Beliau sangat cerdas, waras, sangat sehat jasmani dan rohani. Subhanallah. Ini untuk menepis tuduhan, tudingan orang-orang kufar Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahwa Rasul itu orang gila atau tukang sihir atau orang yang terkena sihir dan seterusnya. Allah menyatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril ra'ahu bil ufuqil mubin ketika beliau selesai menerima wahyu. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kondisi Jibril dalam bentuk aslinya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah menyatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Barakallahu bikum. Dua kali dilihat oleh Jibril dalam bentuk rupa asli Jibril. Selain itu Jibril menampakkan diri sama seperti manusia biasa, bahkan hadir di tengah-tengah sahabat, dan tidak ada seorang pun mengetahui bahwa beliau adalah Jibril. Nanti Jibril telah pergi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tahukah kalian siapa yang datang tadi itu?" Jadi, setelah berbincang dengan Rasulullah dihadiri oleh para sahabat, kata para sahabat, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Cuma aneh, karena Jibril pada saat itu datang dalam kondisi syadidu bayadis syadidu bayadis siyab wa syadidu sawadis sya'ar la yura minhu atharus safar. Jibril datang dengan pakaian yang sangat putih dan sangat hitam rambutnya. Tidak nampak bahwa beliau baru saja datang dari perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan seorang pun tidak mengenali dia bahwa dia adalah penduduk kota Makkah atau kota Madinah. Kan aneh. Seandainya dia orang kota Madinah, tentu diketahui oleh para sahabat. Tapi tidak juga nampak bahwa dia orang baru saja datang dari perjalanan jauh, yang biasa orang disebut dan disifati dengan asy'atsa aghbara. Rambut kusam, barakallahu fikum, penuh dengan debu. Badan juga demikian, perjalanan jauh. Barakallahu fikum. Cuma ini yang menjadi para sahabat terheran karenanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, siapakah gerangan tadi yang datang? Para sahabat mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Cuman yang kelihatan tadi itu ya seperti itu modelnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Subhanallah. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Barakallahu bikum. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah Muhammad alaihi salatu wasalam bakhil untuk menyampaikan wahyu kepada kalian. Yani beliau adalah orang yang sangat amanah. Disampaikan semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang disembunyikan, hatta perkara itu perkara pribadi beliau, kalau memang itu adalah sesuatu yang harus beliau sampaikan, hatta urusan keluarga beliau. Kalau memang itu adalah perkara yang harus beliau sampaikan, beliau sampaikan. Allah mengingatkan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai rasul, sampaikan semua apa yang Allah perintahkan kepada engkau untuk engkau sampaikan. Kalau tidak, artinya ketika engkau menyembunyikan sesuatu, tidak menyampaikannya, fama ballaghta risalatah, engkau tidak termasuk orang yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyatalah sudah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amanah dalam penyampaian risalah. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Baik, dan Allah telah menjamin kesempurnaannya dengan diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk ahli kalian nikmatku. Waraditu lakumul Islam dina, dan aku ridha untuk kalian agama Islam sebagai agama. Subhanallah. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan bukanlah Al-Quran itu dibawa oleh syaitan. Barakallahu bik. Yang membawa berita dusta atau wahyu palsu, ya syaitan. Dan kemana mereka sampaikan? Ya mereka sampaikan kepada nabi palsu juga. Barakallahu fikum. Ketika datang orang-orang yang dulunya mengikuti Musailamatul Kadzab yang ngaku jadi nabi, mereka sudah tobat. Mereka datang ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian mereka dimintai oleh Abu Bakar untuk menyampaikan, coba bacakan apa yang katanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun menyampaikan apa yang disampaikan oleh Musailamatul Kadzab. Barakallahu fikum. Musailamah sang pendusta. Maka ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mendengarkannya dan semua orang mendengarkannya, mereka menyatakan bahwa ini bukanlah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh sangat jauh dengan apa yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah ada yang bisa menyamainya. Barakallahu fiikum. Baik. Subhanallah. Tidak akan ada yang bisa menyamainya. Baik. Ketika wahyu yang mereka katakan wahyu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ternyata diturunkan kepada nabi palsu, wahyu itu hanya sekedar bahan tertawaan saja. Lucu. Karena Allah telah menyatakan tidak akan pernah bisa ada yang bisa mendatangkan sesuai dengan apa yang atau sama serupa dengan Al-Qur'an ini. Sampai hari kiamat. Tantangan ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum bidunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu." Kalau kalian masih ragu dengan apa yang kami turunkan kepada nabi kami, kepada hamba kami, patuh di surah. Maka silakan kalian mendatangkan satu surah. Tidak usah seperti surah Al-Baqarah yang begitu panjang, atau surah Al-Araf, atau surah An-Nisa, dan yang lainnya dari surah-surah yang luar biasa panjangnya. Yang paling pendek saja dari Al-Quran. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya semisal inilah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa illan tafal. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Silakan kalian panggil semua siapapun yang bisa membantu kalian untuk mendatangkan sama dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an ini. Satu surah, surah pendek saja. Panggil semuanya. Manusia sehebat dan secerdas apapun. Barakallahu fikum. Jin, setan, semuanya panggil. Sekiranya bisa membantu kalian untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an ini. Selain Allah Subhanahu wa taala. Wad'u syuhada'akum lillahi in kuntum shadiqin. Silakan kalian mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an ini. Kalau jika kalian benar-benar orang yang berada di atas kebenaran. Fa illam taf'alu. Baik, kalau kalian tidak bisa melakukannya. Tidak mampu melakukannya. Walan taf'alu, dan kalian tidak akan mampu melakukannya. Baik, barakallahu fikum. Allah pastikan bahwa tidak mampu manusia untuk melakukan, mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an ini. Maka Allah pastikan di sini pula, wa ma huwa bi qawli syaitanir rajim. Dan itu pun bukan dari ucapan syaitan yang terkutuk. Fa aina tadhhabun? Baik. Di mana akal kalian? Kemana kalian mau pergi dengan akal kalian ini? Ketika kalian mendustakan Al-Qur'an dengan hujah-hujah yang sangat kuat, yang begitu mudah dan bisa dipahami. Mana? Kenapa kalian tidak memanfaatkan akal-akal kalian? Kenapa kalian tetap dengan kesyirikan kalian, kekufuran kalian, penentangan kalian? Subhanallah. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidak ada Al-Qur'an itu kecuali peringatan bagi siapapun. Untuk semua dari kalangan jin dan manusia. Peringatan. Liman syaa'a minkum an yastaqim. Bagi siapapun di antara kalian yang mau mengikuti kebenaran, berlaku lurus, berjalan di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yakni taufik yang ada Anda dapatkan dan merasakan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, apapun yang kita lakukan tidak pernah bisa kita sombong, takabur, angkuh dengannya, karena semuanya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi hidayah kepada kita, Allah yang memudahkan kita untuk beramal saleh. Barakallahu fikum. Sehingga kita hanya dituntut untuk berlaku ikhlas, berlaku jujur dalam semua amalan-amalan kita. Lillahi Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Maka barakallahu fikum, dalam kehidupan kita ini kita dituntut untuk membagi waktu kita terbatas. Barakallahu fikum. Waktu kita terbatas. Pertama adalah waktu untuk kita bekerja, mencari rezeki, maisyah kita. Kita bagi untuk itu. Kemudian yang kedua, kita bagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak pernah dilalaikan oleh niaga mereka, perdagangan mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika Allah mewajibkan untuknya dia melakukannya, maka dia pun tetap melakukannya walaupun ada kesibukan-kesibukan duniawi. Dagang dia, begitu masuk waktu sholat, harus tetap dia melakukannya. Tinggalkan dagangannya. Barakallahu fikum. Tinggalkan dagangan, silakan dia melakukan sholat. Baik. Saatnya dia melakukan haji, tinggalkan urusan dunianya, silakan berangkat melakukan ibadah haji. Dan seterusnya. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, adalah meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Jadi tiga. Kita yang sudah berkeluarga tentunya ada tanggung jawab untuk menafkahi anak istri, maka harus bekerja. Karena kita hamba Allah Subhanahu wa taala, maka harus menghususkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih menjalani kehidupan kita ini dan masih banyak tuntutan-tuntutan ilmu yang harus kita dapatkan dan kita miliki, maka kita harus meluangkan waktu untuk belajar, duduk di majelis ilmu untuk menimba ilmu. Jangan pernah ada yang mengatakan belajar terus ini so. Subhanallah. Tidak akan ada kata-kata. Para sahabat walaupun sudah tua, barakallahu fikum, tetap silih berganti. Kalau memang tidak setiap hari mereka bisa untuk menuntut ilmu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bergantian. Barakallahu fikum. Karena pekerjaan mungkin yang mengharuskan mereka silih berganti menuntut ilmu, maka mereka pun harus silih berganti untuk menuntut ilmu. Syahiduna barakallahu fikum. Manfaatkan tiga waktu ini. Tiga. Pertama untuk mencari nafkah. Yang kedua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah senantiasa tetap meluangkan waktu untuk menimba ilmu. Jangan masa bodoh dengan kehidupan yang ada. Masih banyak dan terlalu banyak yang kita tidak tahu dalam urusan agama kita. Yang senantiasa setiap hari harus kita menggali, membaca dan mutalaah. Mendengar. Barakallahu fiik. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan.